السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنكو bapak-bapak, buya-buya, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan mengemukakan pengajian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis beliau, man ahana khamsah khasira khamsah. Barang siapa yang memandang enteng atau memandang remeh lima macam, inyo akan rugi lima macam pulau. Tapi kerugian yang lima macam itu sangat berbahaya, sangat berbahaya kepada kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ana lima macam yang dipandang enteng dan lima macam yang rugi, itulah kita bicarakan pada saat ini. Satu, kata Rasulullah, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa yang memandang enteng ulama, rugi agama. Ulama waris rasul atau waris nabi. Ulama diberi oleh Tuhan amanah ilmu pengetahuan. Kalau secara umum, arti ulama itu orang yang ahli, orang alim. Tapi secara khusus yang biasa kita ketahui dan dikecekkan ulama, itu orang ahli dalam ilmu-ilmu pengetahuan agama. Masalah tauhid, masalah fikih, hadis, tafsir, masalah menentukan nama buruk, nama nam baik, nama nam halal, nama nam haram, nama nam salah, nama nam benar, itu ulama. Cuma kau sabui dia orang awak di Minangkabau ko, ulama suluh bendang dalam negari. Nangka menarangi, nangka menunjuk majari, nangka menyampaikan nama-nama tua, nama-nama nindak kepada awak. Jadi kepada ulama kita berkewajiban belajar, kita berkewajiban menghormati dan memuliakannya. Karena dari ulama itulah awak baru dapat menentukan anam perlu kita ambil, anam boleh kita kerajakan. Indak mengerti wa ilmu pengetahuan agama, indak mengerti wa nama nan salah, nama nan benar, tentu bakalam-kalam kita bertindak. Dalam persoal perkawinan, nama nan boleh dan dikawini, nama nan indak. Dalam soal minum makan, nama nan boleh diambil, nama nan indak. Soal jual beli, nama nan halal, nama nan riba, nama nan haram. Pendeknya segala segi kehidupan kita go, ndak ado ndak diatur oleh agama. Nang ka menyampaikan seluruh cara-cara itu kawak adalah ulama. Jadi ulama kalau dipandang enteng, rugi agama. Rugi agama berarti rugi dunia. Rugi dunia sampai ke akhirat pun rugi. Orang yang tidak mengerti pengetahuan agama, dia di dunia saja bisa malu, bisa memperoleh malu. Dia doan orang ramai malu, lebih kalau dia awak di daerah awak kuah. Sebab Ado dalam pengalaman ambo sendiri, di waktu melaksanakan sholat jenazah, kebetulan nan jadi imam, ado salah seorang imam di situ. Imam jago, imam nindak pernah beraja barangkali, indak mengerti jo ilmu pengetahuan agamu. Nama-nam baacaro sholat jenazah. Ambo hadir di situ. Mungkin kena inyo memandang remeh ambo, tak pandai inyo babaso. Inyo langsung jadi imam. Baru saja inyo jadi imam, ditutuhnya rukuk sholat jenazah itu. Orang dengan dia samudinya lebih rukuk pula. Sebagian yang mengerti tentu indak. Alah bubar saja jadinya sembahyang jenazah. Dek bubar, ambu ambil alih. Ambu yang jadi imam. Melaksanakanlah sholat jenazah sesuai dengan ajaran agama awak. Ampek takbir dan salam, begitu pun aku yang dibaca di antara takbir ke takbir. Nah, kemudian beliau datang kamu, buya, bapak, maaf ma buya, maaf bapak, asal bapak kamu, nan cakup buya, cakup bapak, yo cakup buya, cakup bapak, yo ambo menjadi imam solat jenazah cakup, tu bapak, sase apa, indak buya, ragu apa, indak, lupa apa, indak, tiba tu, sabana indak pandai mbo buya. Alai rupanya apa yang tak pandai. Mengapa tak lujo? Iko tak mau dibuat gue dah kopak. Tak mau dihajan-hajan tuah di siko. Iko harus jo ilmu pengetahuan agamu. Barah jawab baru bisa. Tak mau tuah dihajan kempak. Itu kalau tidak mengerti ilmu pengetahuan agamu. Pernah pula ibu-ibu dapat apa. Masuk siswa ambo pernah dapat cerita dari orang gayak-gayak ambo. Di suatu desa, orang berjumat khutbahnya bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Rupanya di negara itu tidak ada orang yang pandai bahasa Arab. Katik yang baca khutbah, kok tidak perlu mengerti isi khutbah yang dibaca. Orang desa itu tidak sudah perlu tahu makna khutbah katik. Sebab katik nan diangkat jadi khatib narancak suara. Kena khutbah tu balaguan. Lagu tu tidak perlu banyak polnya, cek pol sejonya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu selagunya. Rupanya sekali di waktu khatib cakap sedang baca khutbah, istri beliau nambah namo Ramlah kapai kapasa. Lalaki kodek, lalaki baju, lalaki selendang, ladi jinjang keranjang. Aka barangke kapasa lagi, dicaliak piti nak bersuho. Dicaliak anak kunci lemari nak peluado. Aba aka, kali tanya kau udah baca khutbah. Tidak kadi tanyon awak kapai ke pasar. Adik karyanya juga tinyo taruh kamu saji. Inyo tagak dekat jendela mihrab. Dikijoknya udah cekor dari luar. Dikijok aja tangan. Hei, ma kunci, ma piti. Orang dalam masaji penuh. Katik sedang baca khutbah di bahasa Arab. Mbak Aka. Kadi kecian ke orang rumah di mala tak kunci, di mala tak piti, tentu rusak khutbah. Rusak khutbah, rusak jemaat. Indak kadi kecian orang rumah kapai ke pasar, jendak makan pulau beliau jumat bego. Karena beliau tahu bahasa orang sama saji ini ndak cik nak mengerti bahasa Arab, ndak cik nak tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, adik buatnya ada beliau dalam khutbah itu pura-pura bahasa Arab mengecek ke istri tadi. Ramlatun pitiyun bawah kasurin wa kunciyun balik bantahin birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya ay malah kunciyun bawah kasurin, kunci bawah kasur, piti bersalik bantah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang sama sajinya mangguk-angguk jo sadonyo. Dek menangan lama kutubah katik tadi. Padahal lamota katik jo bininyo ngawak mangguk jo baru. Sebab dek indak mengerti agamo. Indak mengerti bahasa Quran, indak mengerti bahasa Arab. Untuk mengerti itu perlu ulama. Tidak bisa pandang enteng ulama. Dipandang enteng ulama rugi agamu. Alun tentu mentang-mentang awak pejabat tinggi kayu gadang ahli di situ alun tentu. Bingkok ahli di situ alhamdulillah rancak malah. Dua kali dapat jawab. Kayu yo alim yo. Pejabat yo alim yo. Tapi kok indak do. Awak beraja ke ulama dalam segi ilmu pengetahuan agama. Sehingga kedua-dua unsur kau hendaknya selalu bergandengan. Simpani min ummati iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas. Du'al ulama wal umara. Dua golongan dari umatku bila kedua-duanya baik, baik umat manusia. Tapi kalau kedua-duanya rusak, rusaklah manusia. Syaitunan dua golongan, al-ulama wal-umara. Ulama dengan pemerintah. Dan kalau tidak kaji awak, dan satu. Tidak mengerti awak, tidak ahli di sinan, dan di awai. Bekos salah awai. Sebab yang bisa tahu adalah ulama. Dan jangan pura-pura tahu di situ. Kini ikulah yang kita khawatirkan nyobu-ibu dan apa-apa. Masjid bertambah banyak. Musalla bertambah banyak. Pemerintah membangun musajid. Pribadi membangun musalla. Masyarakat membangun musajid dan musalla. Dan kita risaukan orang yang akan masuk ke indak barah. Lain mungkin banyak orang masuk di satu tampik. Untuk kenangka duduk, anak untuk tagak kok kurang. Nangka untuk tagak itu sia, tentu alim, ulama, orang pandai. Kalau ulama tidak ada lagi, bila kita tidak teliti, tidak hati-hati sejak kini mencetak kadar-kadar ulama, memandang remeh ulama, memandang enteng calon-calon ulama, rugi agamu, tanyanya hidup. Sebab Nabi pernah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqa alim ittakhazan nas ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighayri ilmin padallu wa adallu. Allah indak akan mencabut ilmu dari kepala orang hidup. Orangnya masih hidup ilmunya habis tak mau itu. Tapi ilmu agamu akan habis kalau ulama lah habis mati. Bila ulama anda ada lagi, ittakhazan nas ru'usan juhala. Tapaso manusia mengambil orang bodoh jadi pimpinan. Orang tak mengerti dia agamu, inyo jadi pimpinan agamu. Akibatnya, dalu wa adalu. Inyo sasik, orang disasiknya pula. Sebab dia tidak mengerti. Ilmu pengetahuan agama tidak tahu dan ka ulama dipandang remeh. Bapak dan ibu-ibu, angku-angku, nenek mama dan seluruh hadirin yang terhormat, kita tahu dasar agama Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menggali pengetahuan agama dari Al-Quran dan Sunnah itu orang alim. Dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, atau secara umum dasar agama Islam Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab kok istimewa? Jalaikan salah kalimat, salah huruf, bari saja nam berubah, batuka arti. Jalai bahasa Arab, bahasa awak dituliskan jo tulisan Arab. Balain arti, tulisan balain arti. Umpamanya kita tulian, saya akan kawin dengan anak Jawa. Itu Jawa, waw diatih itu bari diatih. Waw itu bari diatih. Dek bari diatih, bacanya Jawa. Tapi andai kata waw itu bari di bawah, Jawi. Tentu saya akan kawin dengan anak Jawi. Bara jauh jarak artinya itu. Dari Jawa ke Jawi, bayinya. Berubah hurufnya, enggak. Berubah kalimatnya, indah, ana berubah baris. Ab itu dalam bahasa Arab. Apalagi nanti kalau huruf berubah, kalau kalimat berubah. Berubah huruf Quran, berubah kalimat Al-Quran, berubah huruf hadis, berubah kalimat hadis, bisa berubah arti. Berubah arti, salah pengamalan orang di hati dunia. Salah pengamalan, berdosa awak. Bagaimana berdosa, dia tidak beraja, dia tidak mengerti, tidak berbuat menurut ilmu yang diajarkan oleh ulama. Di yang pertama, kata Nabi, barang siapa yang memandang enteng ulama, merendah-rendahkan ulama, meremeh-remehkan ulama, rugilah agamu. Nah, cuba kita cari sebagai awak orang Minangkabau. Ada awak basani syarak-syarak basani kitabullah yang selalu bergandengan antara adat dengan agamu, antara adat dengan syarak. Tak bisa orang Minangkabau go beradat saja kalau tidak beragamu. Beradatnya basani syarak. Syarak basani kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya menjadi dasar dalam beribadah dan menjadi dasar dalam hidup dalam agama Islam. Begitu pun di awak Minangkabau. Di oleh sebab itu, kini perlu menjadi perhatian awak untuk masa yang akan datang. Ini pemikiran awak secara nasional kita berpikir. Kasihan negara aku dipusakakan. Sian nanti nak bisa menjadi tapuk tangkai di negara awak, menjadi pimpinan yang menjadi anutan kita. Tentu kita harapkan ahli dalam ilmu dunia dan ahli dalam ilmu akhirat. Mengerti jo dunia dan bisa pula jadi ikutan untuk akhirat. Sian nanti nak menjawai waris alim ulama, nalah berpulang ke rahmatullah. Buya-buya awak inyak-inyak kita, orang gaya-gaya awak dulu. Kasihan ditinggalkan pusako itu. Kalau sejak kini awak tidak mempersiapkan anak cucu kita, dididik, disekolahkan di sekolah-sekolah agama, di pesantren-pesantren. Dengan tidak mengurangkan arti di sekolah-sekolah lain, berajalah, masuklah. Tetapi jangan sampai tidak memiliki ilmu agama. Pik kok dapat yang memenuhi pesantren sekolah-sekolah agama, alhamdulillah itu lebih rancak lagi. Maka kita kecekkan baitu alam bakal lebaran, manusia bakal kambangan. Kalau nanti indak banyak orang yang akan menyampaikan agama, indak banyak orang yang akan menyampaikan dakwah, umat bertambah banyak sampai barat terjangkau oleh manusia-manusia yang ada kini menyampaikan dakwah kepada setiap pelosok, kepada setiap masyarakat. Walaupun lah ada alat-alat yang canggih, kan tidak seluruhnya tercapai oleh alat-alat yang canggih itu. Kasialah kita pusakakan nanti adat Minangkabau, siapa akan menjawab? Sebab kita berpatah juga. Ramu-ramu sekumbang jati, kata indah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti, pusako tinggal dinan mudo. Jangan awak sasik pantun. Ramu-ramu kumbang jati, kata indah pulang bakudo. Awaklah gaik lampir mati, tapi pengana babini mudo. Bahaya dunia, bahaya negara, bahaya odik rahwat nanti. Untuk itu, kita fikirkanlah masalah itu. Kita disampir berfikir, juga berusaha untuk mencari patah tumbuh hilang berganti. Biar dari alim ulama, begitu pun dari pemangku-pemangku adat, begitu pun dari pejabat pemimpin-pemimpin kita, dan benar-benar sejalan hendaknya untuk mengayunkan atau untuk melayakan bahtera negara secara umum dan Minangkabau secara khususnya. Itu yang pertama disampaikan oleh Nabi. Nang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunia. Barang siapa yang memandang enteng pemerintah, rugi dunia. Maksudnya apa? Negara selalu diatur. Yang pengaturnya tentu pemerintah. Pemerintah-pemerintah awak. Untuk kita. Aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan awak. Bagaimanapun, dimajuo apapun yang kita perbuat, ndak ado nalapih dari peraturan pemerintah. Kapai kamangku adan kapasah, juangku pai joto, limangku lalu di labuh. Labuh nang kita lalui tadi ndak labuh awak. Bukan kita nang buat surang, bukan awak membuat awak untuk awak surang. Saya nak buat pemerintah. Inyo lalu, awak lalu. Akrajua mai, akrajua kak, akrajua ibu, manggalih. Lima manggalih, di pasar. Awak punya pasar itu. Indah, pasar itu, pasar pemerintah. Memang untuk awak. Kalau kita memandang enteng pemerintah, ada ndak kasato jo pasar pemerintah. Lima aku buat pasar, dia buat pasar seorang. Seorang ke pengesinan. Itu orang yang pengesinan, orang banyak jo. Orang banyak itu pun di bawah peraturan pemerintah. Nah, banyak kalau pasar seorang. Tengok dia. Di Madiang ada orang harap tua awak. Masuk orang Madiang, orang merampok ke rumah awak. Saya mengadu ke polisi. Apa ke polisi, ke polisi awak. Buatan awak seorang. Kita seorang yang membuat. Indah polisi pemerintah. Dia berarti seluruh dan diatur. Pihak bangunan fisik. Baik bangunan lahiriah, bangunan batiniah, baik fisik, material, mental, spiritual, apapun yang diatur di negara, itu adalah diatur, disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti, tentu kita mesti patuh ke pemerintah. Di agama kan disuruh juga itu. Ya ayuhallazina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan, kepada pemerintah, kalau ini salah, berlawanan juga ketentuan agama, dan salah dikeceknya bana, dan bana keceknya salah, awak tidak perlu sagan-sagan menyampaikan, menegur. Kalau tidak ditegur, anyang saja awak terhadap yang salah, itu karena awak di agama. Sehingga kata Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya, sanggup menyampaikan yang hak kepada rajo yang curang. Walaupun nyo atasan awak, sekalipun nyo orang hebat, orang gagah, induk samang awak, tapi nan salah, katakan salah, nan bana, katakan bana. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jamekua 20 awak nan mengatakan, senu, aka bapak, hukumnya judi itu, hukumnya minuman kareh itu, hukumnya undian-undian nombor hadiah dan semua model judi itu. Sebenarnya pak, kalau hukumnya kok sebenarnya kok pak haram, pak haram. Tapi kenapa pak nombor tanya atau pak amal kan pak bangkar pak bangkar mak dia pak asalah bangkar rancak dawak asalah pak kanai. Tidak sanggup awak menyampaikan yang hak kepada atasan. Atasan kan dalam segi dunia. Atasan dalam segi pemerintah. Kalau agama dari Allah. Yang bana-bana, yang salah-salah. Nah, jangan diagu-agu perlu agamu. Jangan dipandang remeh atau dijual perlu agamu. Asal ikut dapat, biarlah pak. Bangka dapat lah. Asal dapat, mesti kau abad juga pak. Perlulah. Tidak model itu. Jadi kepada pemerintah.